Ya, Mitra Bisnis, masih dua sesi lagi di Kavis Break bersama saya Dona Oriza dan juga Bang Kavi Kurnia sang biang penasaran ya. Sekali lagi kalau Anda ingin bergabung bersama kita di sini silahkan, boleh telepon juga ya, meskipun lagi pada liburan ya. Minggu lalu kan Bang Kavi sempat bilang tuh banyak yang capcus kan, Bo? Ternyata beneran emang banyak banget yang pada liburan. Pesawat-pesawat tiket ludes. Lo habis semua. Karikatur di koran ini aja begitu. Sebelah kiri pariwisata, sebelah kanan TPS. Gile. Libur. Iya, gimana? Itu banyak orang kayanya kali ya pada buang-buang duit gitu, Bang. Udah kaya jadi ya udahlah, gue jalan-jalan aja lagi gitu. Mungkin, tapi kan kan jadi kan kelas menengahnya jadi malas bukan? Mm-hmm. Nyontreng. Cielah. Kita jangan mempengaruhi nih Bang. Kita lagi ngomong kaya raya di masa sulit. Cielah. Kaya raya itu pilihan ya. It's a choice juga untuk Anda yang kali ini mungkin merasa dirinya justru it's enough for me gitu. Iya. Jadi kan, di masa sulit itu yang harus dia rasakan itu adalah bahwa di masa sulit itu peluang dan opportunity, percaya atau tidak, justru semakin biasanya lebih banyak dibandingkan dengan di zaman makmur. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi krisis ya Bang ya. Enggak. Oke, kita terima telepon dulu nih Pak Andrea, selamat sore. Halo. Iya, selamat sore Bu. Oke, silakan. Iya, mau tanya nih apa kabar Pak Kavi Kurnia? Kabar baik Pak. Iya, sama Ibu ya, selamat sore ini. Iya, iya nak. Dona ah, iya. Aja, Dona aja Pak Andre. Oh iya. Oke, silakan. Oke, ini apa? Ini Pak Kavi Kurnia Pak, mohon maaf Pak Jabrik gitu ya? Yoi. Iya, masih Pak, masih Jabrik Pak. Oke ya, ini Pak Kavi, saya ini mau sharing sedikit ini. Saya ini kan jalan di, istilahnya selama ini saya masih jalani mediator nih Pak Kavi. Bisa nggak sih saya sebagai mediator ini nantinya saya ini bisa mengarah ke bisnismen yang real gitu loh. Saat ini saya istilahnya hanya ikut-ikut orang. Misalnya ada orang yang dia bisnismen besar, dia punya proyek, saya nimbrung, saya nyarikan buyer atau mungkin saya nyarikan investor atau apa seperti itu. Saya masih jalani itu. Nah, tapi saya mengarah gimana caranya saya bisa ngumpulin modal dari situ dan nanti saya bisa bikin usaha sendiri gitu loh Pak Kavi. Kira-kira gimana sih Pak Kavi, memungkinkan nggak sih Pak Kavi? Saya jalani selama bertahun-tahun ini tapi saya merasa kok berat gitu Pak Kavi. Tapi ya masih bisa saya jalani, tapi selalu saja ada kendala dan apa ya istilahnya, sulit menemukan yang misalnya buyer yang benar-benar besok pas sudah mau deal gitu bubar lagi gitu. Awal-awal bagus sampai akhir bagus, bahkan MOU dan sebagainya nggak jadi gitu. Saya sampai kadang koreksi apa sih gitu, kesalahannya apa, apa salah di sayanya atau apa, buyernya memang nggak kredibel atau bagaimana, atau memang nggak kompeten, itu yang saya bingung Pak Kavi. Nah, dengan posisi saya ini, saya sebaiknya bagaimana Pak Kavi gitu. Sementara kalau saya mau usaha dari sekarang, saya belum cukup modal, tapi saya ingin ngumpulin modal dulu dan saya punya harapan besar saya bisa berdiri sendiri gitu loh Pak Kavi. Ya. Itu Pak Kavi, mohon bantuan Pak Kavi, baik support ataupun mungkin jalan keluar atau pengalaman pribadi Pak Kavi. Terima kasih sekali. Terima kasih. Yang cara Pak Kavi tadi, yang tiga tadi, saya setuju sekali Pak Kavi. Terima kasih. Selamat berjuang untuk tiga tadi ya Pak Andreas. Ini tanyanya kayak sama peramal deh. Di Terawang dulu Bang, gimana Bang? Di Terawang. Jadi begini. Kalau Anda ya apapun profesi Anda atau bisnis Anda ya, profesi Anda, bisnis Anda apapun. Kalau Anda berada dalam situasi yang enggak maju-maju gitu loh. Begitu-gitu dan kita jalanilah dengan situasi yang survive, tapi semuanya serba sulit dari tahun ke tahun gitu loh. Kemungkinannya cuma ada dua gitu loh. Satu, Anda yang berubah atau target kita yang berubah gitu loh. Oke. Kalau kita yang mau berubah, misalnya banyak di antara kita lihatlah banyak orang gitu loh. Itu yang memang menekuni sesuatu dan dia harus berani gitu loh mengambil keputusan gitu loh. Dia pindah. Dia berubah gitu loh. bukan ini, bukan jadi kutu loncat ya, tapi dia pindah gitu loh. Jadi kalau sekarang Anda di bisnis tertentu A dan Anda merasa bahwa di situ talent Anda tidak diberdayakan, yang Anda harus lakukan adalah Andanya yang berubah, pindah. Yang kedua, Anda nggak berubah, bisnisnya masih itu-itu saja, tapi sama aja seperti mancing gitu loh. Ya kan, mancing, kadang-kadang kita mancing di sungai yang berbeda gitu loh. Di sungai A dapat ikannya segini, di sungai B dapat ikannya ini. Kemungkinan besar yang Anda harus lakukan adalah ganti sungai atau kolamnya. Itu yang Anda harus lakukan. Dan harus berani ya, siap untuk itu. Harus, kalau enggak, kalau sekarang kita mancing di kolam yang sama dan hasilnya segitu-segitu juga gitu loh, kenapa enggak kita mancing di tempat yang lain? Iya. Iya dong, masa maunya dapat ikan lele mulu, sekali-kali dong dapat ikan GT Traveling gitu loh ya, pindah kemana gitu ya. Oke Pak Andreas, semoga Anda sudah mantap ya, nggak sekedar menjadi mediator, tapi next Anda benar-benar jadi yang real businessman-nya, itu yang paling penting gitu. Nah kuncinya tadi udah dikasih tahu kan ya, yang mesti tuh harus berani, juga harus siap gitu, dan kalau udah siap jadi kaya raya. Cuman kenapa sih permasalahannya selalu seperti Pak Andre juga tadi tuh Bang, nggak siap modal, masih mau ngumpulin modal dulu gitu. Sebenarnya enggak gini, apa? Jadi gini ya, modal memiliki sesuatu, apalagi kalau dia seorang mediator, berarti dia adalah juga kemungkinan besar seorang negosiator yang jago gitu. Nah, kalau dia mediator yang jago dan dia juga adalah negosiator yang jago, berapa banyak orang yang berhasil itu memiliki perusahaan tanpa harus keluar modal? Sip. Saham kosong misalnya. Dan saya punya teman gitu loh ya, itu yang kita selalu bilang di teman-teman di antara kita gitu loh, Mr. 5%. Karena dia kalau apa-apain, gue saham ya 5% gitu. Gue saham 5%. Tapi ya itu, dia cuman menjadi penyambung, menjadi menjembatani antara beberapa orang gitu loh. Dan kalau bisnis jadi, dia selalu minta saham 5%. Okay. Jadi untuk memiliki sesuatu, Anda gak harus benar-benar punya modal. Modal gitu, besar gitu ya, it iya, means ya. Itu. Jadi kalau biasanya orang dengan high risk, high return, ini kadang dengan low risk, low return, but long profit. Iya. Ya, oke. Okay. Nah, jadi untuk Anda mitra bisnis, jangan kemana-mana. Kita masih punya satu sesi terakhir saja dalam Kavis Break. Stay tuned.